warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira amma ba'd. Fa ahlan wa sahlan wa marhaban bikum ikhwani al-kiram wa akhwati al-karimat rahimani Allah wa iyakum wa baraka fikum. Pemirsa TV Medsos TV ataupun yang mengikuti kajian ini di akun Aceh Tafaqquddin maupun yang di Zoom. Alhamdulillah, tiada henti-hentinya kita memanjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Jalla wa'ala yang telah berfirman, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha innal insana lazzalumun kaffar. Dan kalaulah kalian ingin menghitung-hitung akan nikmat Allah atas kalian, la tuhsuha, niscaya kalian tidak akan mampu menghitungnya. Innal insana lazzalumun kaffar, sesungguhnya manusia itu pelaku kezaliman dan kekufuran. Berkat nikmat dari Allah Jalla wa Ala sehingga pada sore hari ini kita kembali bertemu di pelajaran kita ini, al-mulakhas fi syarhi kitab tauhid, pelajaran akidah, pelajaran tauhid dari kitab matan kitab tauhid karya Syekh al-Imam al-Mujaddid Muhammad bin Abdul Wahhab al-Tamimi al-Najdi rahimahullahu taala dengan syarah Syekh Salih Al-Fauzan hafizahullahu taala al-mulakhas fi syarhi kitab tauhid. Baik, kita lanjutkan. Qala al-matin babu qawlillahi ta'ala yadhunnuna billahi ghairal haqq dhannal jahiliyah yaquluna hal lana minal amri min shay qul innal amra kullahu lillah. Mereka orang-orang munafik berpraduga buruk yang tidak benar terhadap Allah Jalla wa'ala. Mereka berburuk sangka kepada Allah Jalla wa'ala. Sangkaan mereka kepada Allah Jalla wa'ala adalah sangkaannya orang-orang jahiliyah yang jauh dari ilmu, jauh dari pengagungan kepada Allah Jalla wa'ala. Mereka berkata, kalaulah apakah kita memiliki suatu kuasa dari perkara tersebut? Ya, maksudnya adalah mereka ingin menyatakan bahwa tidak mungkin kita mendapatkan pertolongan dan kemenangan dari perang yang kita lakukan ini, yaitu perang Uhud, di saat perang Uhud. Atau makna yang kedua kata Syekh Shalih Al-Fauzan, au qad muni'na min tadbiri anfusina falam yabqa lana min al-amri syai. Kita telah dilarang, kita tidak diberi kuasa untuk mengatur diri-diri kita, maka tiada suatu kesempatan yang masih tersisa untuk kita. Artinya mereka ingin menentang takdir Allah Jalla wa'ala dan ingin menyampaikan bahwa Allah Jalla wa'ala tidak akan mungkin memberikan pertolongan kepada kaum muslimin yang ikut perang Uhud bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan mereka juga ingin beralasan bahwa mereka tidak punya kuasa apapun sehingga tidak memperoleh hal tersebut. Karena kalau mereka punya kekuasaan, maka mereka akan melakukan suatu tindakan yang dengan tindakan tersebut akan memberikan pertolongan. Maka Allah Jalla wa'ala menyatakan, qul innal amra kullahu lillah. Katakanlah wahai Nabi Muhammad bahwa segala sesuatu itu milik Allah Jalla wa'ala. Tiada satupun selain Allah Jalla wa'ala yang punya kuasa untuk memberi apa yang Allah tahan atau ingin menahankan apa yang Allah Jalla wa'ala berikan. Ma yaftahillahu min rahmatin fala mumsika laha wa ma yumsik fala mursila lahu min ba'dih wa huwa al-azizul hakim. Jika Allah Jalla wa'ala menahan suatu rahmat dari suatu kaum, maka tiada yang mampu memberikannya. Dan jika Allah Jalla wa'ala memberikan suatu rahmat, maka tiada yang mampu menahankannya. Demikian pula terkait kemenangan di medan perang. Jika Allah Jalla wa'ala ingin menurunkan kekalahan karena suatu hikmah yang dia inginkan, maka tiada yang mampu menurunkan kemenangan. Demikian pula sebaliknya. Syahid dari ayat ini adalah bahwa orang-orang musyrik, atau terkhusus dalam ayat ini orang-orang munafik, mereka suka berburuk sangka kepada Allah Jalla wa'ala. Maka ada ayat ini disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab di dalam matan kitab Tauhid yang membahas pembahasan Tauhid, bahwa untuk menerangkan bahwa di antara konsekuensi Tauhid seorang hamba kepada Allah Jalla wa'ala adalah ia selalu berbaik sangka kepada Allah dan tidak berburuk sangka kepadanya. Karena berburuk sangka kepada Allah Jalla wa'ala ini bertentangan dengan nilai-nilai tauhid seorang hamba kepada Allah Jalla wa'ala. Maka ayat ini disebutkan di dalam kitab Tauhid untuk menerangkan hal ini. Naam. Qala asy-syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah ta'ala al-ma'na al-ijmali lil ayah. Makna ayat di atas secara global adalah يخبر تعالى عما حصل من المنافقين يوم أحد أنهم ظنوا بالله ظن الباطل. Makna ayat di atas secara global adalah Allah Jalla wa'ala mengkabarkan apa yang telah terjadi dari orang-orang munafik pada hari perang Uhud di masa itu, bahwa mereka ظنوا بالله ظن الباطل, berburuk sangka kepada Allah Jalla wa'ala dengan sangkaan yang batil. Wa annahu la yansuru rasulah, dan mereka menyangka bahwa Allah tidak akan menolong rasulnya sallallahu alaihi wasallam dan kaum mukminin pada hari itu. Wa anna amrahu sayadhmahil, bahwa dakwah nabi akan terbenam, akan hilang. Nah, tidak akan pernah menang dan tidak akan ditolong. Wa anna al-amra law kana ilayhim wa kana ar-rasul sallallahu alaihi wasallam wa ashabuhu tab'an lahum yasma'una minhum lama asabahum al-qatil. Dan mereka menentang takdir Allah Jalla wa Ala serta merendahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya, juga mengempeskan semangat mereka dengan mengatakan bahwa andai kata Muhammad sallallahu alaihi wasallam menurut mereka dan sahabat-sahabatnya mau mengikuti pendapat kita, mau mendengar pendapat kita, maka tentu mereka tidak akan memperoleh kekalahan, di mana sebagian mereka mati di medan perang tersebut, sebagian yang lainnya terluka dan seterusnya. Walakana an-nasr wa ghafru lahum, pasti mereka akan menang kalau mereka mendengar pendapat kita. Fa akdzabahumullahu 'azza wa jalla fi hadha dhann, maka Allah Jalla wa Ala pun mendustakan dugaan mereka tersebut, asumsi mereka tersebut. Wa bayyana annahu la yakunu wa la yahduthu illa ma sabaqa bihi qada'uhu wa qadruhu. Allah pun menerangkan di dalam ayat ini bahwa tiada sesuatu yang terjadi dan tiada suatu kejadian kecuali itu merupakan takdir dan ketetapan yang telah Allah tetapkan sebelumnya, karena Allah yang telah menetapkannya di dalam takdirnya 50 ribu tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Wa jara bihi kitabuhu sabiq, melainkan telah tertulis di dalam Lauhul Mahfuz Allah, dalam tulisan Allah. Wa annahu la radda liqada'ih, dan Allah menerangkan bahwa tiada yang mampu menolak ketetapan Allah Jalla wa Ala. Ini makna ayat di atas secara global surat Ali Imran ayat 154. Qala asy-syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala ma yustafadu min al-ayah. Hal-hal yang dapat dipetik dari ayat di atas. Yang pertama, anna man dhanna anna Allah yudilu al-batil 'ala al-haqqi idalatan mustamirratan yadhmahillu ma ahli al-haqqi idhmihlalan la yaqumu ba'dahu faqad dhanna billahi ghayra al-haqqi dhanna al-jahiliyah. Faedah pertama yang dapat dipetik dari ayat di atas adalah bahwa barang siapa yang menyangka bahwa Allah Jalla wa Ala akan memenangkan kebatilan di atas kebenaran, idalatan mustamirratan, dengan kemenangan yang terus menerus, artinya kebenaran tidak akan pernah menang, yang akan selalu menang itu adalah kebatilan. Sam la yaqumu ba'dah, kemenangan tidak akan pernah bangun kembali setelah kekalahannya, maka sungguh dia telah berburuk sangka kepada Allah Jalla wa'ala. Sangkaannya tersebut adalah sangkaan yang tidak benar, dan sangkaannya tersebut adalah sangkaan jahiliyah yang jauh dari pengagungan kepada Allah, jauh dari nilai-nilai tauhid kepada Allah Jalla wa'ala. Ini hendaknya benar-benar tertanam di dalam hati kita ya. Apapun yang terjadi terhadap dakwah tauhid, terhadap dakwah sunnah, terhadap Islam, maka jangan pernah terbesit di hati kita bahwa Islam akan punah. Bahwa Al-Quran dan As-Sunnah dengan pemahaman para salaf akan hilang selama-lamanya. Kapan hal itu terbesit dan menjadi sangkaan di dalam hati kita, maka sungguh ayadun billah, orang tersebut telah berburuk sangka kepada Allah Jalla wa'ala dengan sangkaan orang-orang jahiliyah. Karena kebenaran itu tidak akan pernah terbenam. Adapun terkadang kalah di sebagian waktu dan Allah memenangkan kebatilan, lebih menyebarkan kebatilan daripada kebenaran, maka mungkin. Tetapi itu di sebagian waktu, tidak akan sepanjang waktu. Tidak akan terjadi sepanjang waktu sampai hari kiamatlah. Kebenaran al-haq mansur. Ya, kebenaran itu pasti menang. Walau umtuhin, walau diuji dengan berbagai ujian oleh Allah Jalla wa'ala. Karena Allah Jalla wa'ala telah berfirman, yuriduna liyutfi'u nurallahi biafwahihim wallahu mutimmu nurihi walau karihal musyrikun. Walau karihal kafirun. Mereka selalu ingin memadamkan cahaya Allah, ingin memadamkan tauhid, maunya mereka syirik yang tersebarkan. Mereka ingin memadamkan sunnah, maunya mereka sunnah yang tersebarkan. Mereka tidak ingin manusia beribadah kepada Allah, maunya mereka manusia ini bermaksiat bebas kepada Allah. Di dalam surat An-Nisa Allah Jalla wa'ala juga menyebutkan demikian. Yuridullahu ayyatuba alaikum wa yuridul ladhina yatabi'una syahwati an tamilu mailan 'azima. Allah maunya kalian itu bertobat kepada Allah dengan menegakkan tauhid, ya, menegakkan sunnah, menegakkan salat dan ibadah-ibadah lainnya. Tetapi para pengikut syahwat, maunya mereka kalian itu mengikuti syahwat kalian. Maunya mereka itu kalian itu tidak terikat dengan agama Allah Jalla wa'ala. Maunya mereka itu kalian menjadi budak-budak sahayanya hawa nafsu. Nah, wallahu mutimmu nurihi walau karihal kafirun. Akan tetapi Allah akan tetap menyempurnakan cahayanya walaupun orang-orang kafir ya benci. Nah, Allah Jalla wa'ala maha menang atas segala urusannya. Wallahu ghalibun ala amrihi qad ja'ala Allahu li kulli syai'in qadara. Innallahu Jalla wa'ala senantiasa menang atas segala urusannya dan segala sesuatu itu telah ditakdirkan oleh Allah Jalla wa'ala. Naam. Ketika sebagian sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam mengeluhkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam siksaan, penindasan dan gangguan yang dilakukan oleh kaum musyrikin terhadap mereka. Dan di saat itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mutawassidun bil Ka'bah, sedang bersender, bersandaran di Ka'bah. Datanglah seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bernama Khabbab ibn al-Arad, salah satu dari sahabat Nabi yang seringkali mendapatkan penyiksaan, gangguan dan penindasan dari kaum musyrikin Mekah di fase Mekah. Beliau pun datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan Nabi saat itu sedang bersandar di Ka'bah. Nabi beliau berkata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ala tad'u lana, ala tastansiru lana, ya Rasulullah. Kami selalu disiksa, dicela, diludahi, ditampar, dikejar-kejar, ditindas, dicemoohi, dicela, dicaci maki, ada yang dipukul, bahkan ada yang ditombak kemaluannya dengan pelepah, dengan tombak oleh Abu Jahal seperti Sumayyah radhiyallahu anha. Naam. Maka Khabbab ibn al-Arad berkata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, tidakkah engkau berdoa kepada Allah untuk kami? Dan tidakkah engkau memohon pertolongan kepada Allah Jalla wa'ala untuk kami? Apa jawaban dari Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabat tersebut? Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, kan ar-rajulu yu'khadhu fayuhfaru bil minshari aw fayu'khadh fayuwad'u al-minsharu fi ra'sihi fayuj'alu nisf fayuj'alu nisfayn ma yusadduhu dhalika 'an dinihi. Dulu Di sebagian umat dahulu ada yang ditangkap, kemudian digergaji, ya, dikupas kulitnya, duna lahmihi wa azmihi, yang tidak terkupas hanya daging dan tulangnya, kulitnya dikupas, wa yuj'alu nisfain, kemudian dia digergaji terbelah menjadi dua. Karena berpegang teguh di atas agamanya, ma yasudduhu dhalika an dini. Tetapi penyiksaan yang dilakukan atasnya tersebut tidak membuat dia berpaling meninggalkan agamanya. Subhanallah. Kemudian Nabi menyatakan, walakinnakum tasta'jilun. Wallahu layutimman al amra hatta yasiru raakibu min Sana'a ila Hadramaut la yakhafu ala nafsihi illa dhi'ban ala ghanamih walakinnakum tasta'jilun. Demi Allah, Allah Jalla wa'ala akan menyempurnakan urusan ini, perkara ini. Allah akan menangkan kebenaran, Allah akan mayoritaskan kebenaran, Allah akan kuatkan kebenaran, sehingga tiada lagi di antara kalian yang takut akan penyiksaan, gangguan dari orang-orang kafir terhadap dirinya, sehingga dia tidak merasa takut sedikit pun dalam perjalanan dari Sana'a ke Hadramaut, perjalanan yang jauh dan panjang. Tiada yang dia ketakuti kecuali serigala terhadap kambing-kambingnya. Akan tetapi kalian itu tasta'jilun, ya, tergesa-gesa, beranggapan seakan-akan pertolongan Allah itu dekat. Oleh karena di dalam ayat yang lain, di dalam surat Al-Baqarah, Allah Jalla wa'ala berfirman, Am hasibatum an tadukhulul jannata walamma ya'tikum mathalul ladhi khalau min qablikum masatuhumul ba'sa wa dharra wa zulzilu hatta yaqulal rasul wal ladhina amanu ma'ahu mata nasurullah. Apakah kalian mengira akan masuk syurga walamma ya'tikum mathalul ladhina khalau min qablikum, sedangkan belum datang kepada kalian, kalian belum ditimpa ujian-ujian, belum ditimpa dengan ujian-ujian yang telah ditimpakan kepada orang-orang sebelum kalian. Masatuhumul ba'sa wadh-dharra, di mana orang-orang sebelum kalian telah diuji oleh Allah Jalla wa'ala dengan paceklik yang berkepanjangan, dengan kemiskinan yang berkepanjangan, wazulzilu, bumi pernah diguncangkan di masa mereka, hatta yaqula ar-rasul wal ladina amanu ma'ahu mata nasrullah. Karena dahsyatnya ujian Allah kepada mereka dengan kemiskinan, paceklik berkepanjangan, penyakit, gangguan, penyiksaan dari orang-orang yang membenci kebenaran, diguncangnya bumi di tengah-tengah mereka, sehingga seorang rasul dan orang-orang yang beriman bersamanya berkata, mata nasrullah, kapankah pertolongan Allah itu datang? Karena dahsyatnya ujian Allah kepada mereka. Maka kata Allah, ala inna nasarallahi qarib, ketahuilah sesungguhnya pertolongan Allah itu amatlah dekat. Amatlah dekat, jamaah yang dimuliakan Allah, di dunia maupun di akhirat. Seandainya pertolongan Allah tersebut tidak datang di dunia, maka akan datang di alam barzah nanti, dan akan datang di hari kiamat kelak. Dan itu dekat, karena sesungguhnya hari kiamat itu sangat dekat. Nabi SAW bersabda, Al-jannatu wal-nar atau al-jannatu aqrabu ila ahadikum min syiraki na'li. Syurga atau neraka itu lebih dekat daripada tali sendal kalian, dari kalian. Kematian itu sangat dekat dan kehidupan di dunia ini sangat lambat, sangat singkat. Bagaimana perasaan kita jika dikatakan kepada kita, sabar pak, insyaallah tidak sampai 1,25 jam lagi atau 1,5 jam lagi Anda akan mendapatkan balasan yang paling sempurna. Ya, Anda akan dibebaskan dari penjara ini. Ya, Anda akan dimenangkan atas tudingan ini, Anda akan dibela, Anda akan dimuliakan. Ya, Anda akan dibebaskan sebebas-bebasnya, akan diberikan apa yang Anda sukai, apa yang Anda kehendaki. Pasti seseorang akan bersabar atas cacian, celaan, penyiksaan, persekusian, ya kan? Bukankah kehidupan dunia ini jauh lebih singkat dari waktu tersebut jika dibandingkan dengan kehidupan akhirat? Umur kita di dunia ini rata-rata 60 hingga 70 tahun. Sangat sedikit, kata Nabi SAW, man jawaza dzalik, yang lebih dari itu umurnya. Sementara satu hari di akhirat paling pendeknya kata Allah, ka'alfi sanatin mimma ta'udun, seperti 1000 tahun di dunia ini. Berarti ya, waktu 60 hingga 70 tahun di dunia ini ya, itu ya, kalau mau dibandingkan dengan hari, satu hari di akhirat yang satu harinya seperti 1000 tahun di dunia ini, dan notabene satu hari itu ada 12 jam. Berarti kalau mau diambil, maka waktu 60 hingga 70 tahun di dunia ini tidak lebih dari 2 jam waktu akhirat. Itu kalau kita bandingkan waktu 60 hingga 70 tahun di dunia ini dengan satu hari di akhirat yang panjangnya seperti 1000 tahun di dunia ini. Lalu bagaimana lagi jika kita membandingkannya dengan satu hari di akhirat yang panjangnya kata Allah, khamsina alfasanah. Ada hari-hari di akhirat yang panjangnya, yang lamanya seperti 50 ribu tahun di dunia ini. Berarti kehidupan kita ini amatlah singkat. Ala inna nasrallahi qarib, ketahuilah sesungguhnya pertolongan Allah itu sangatlah dekat. Kita dicela enggak dicela tetap akan mati, ya kan? Kaya enggak kaya kita tetap akan mati. Miskin atau kaya tetap kita akan mati. Kita dibunuh ataukah tidak, kita tetap akan mati. Kita dibuli ataukah tidak, kita tetap akan mati. Kita diusir ataukah tidak, kita tetap akan mati. Ya. Kita ya, dicintai ataukah dibenci oleh manusia, tetap kita akan mati. Dan kita akan kembali kepada Allah Jalla wa'ala, Maha Rahman, Maha Penyayang, lagi Maha Pengasih, yang telah menjanjikan janji-janji terbaiknya. Dan ia tidak pernah menyelisih janji untuk hamba-hambanya yang beriman. Dan bukankah Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Hadis riwayat Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Dunia ini adalah penjara bagi seorang mukmin. Di dunia ini dia diuji oleh Allah Jalla wa Ala dengan ujian sakit, miskin, ya, dicemoohi, dicela, dibuli, dituding, bahkan mungkin terkadang dibunuh. Diuji oleh Allah dengan aturan Allah, ini haram, ini wajib, kamu harus lakukan ini, yang ini enggak boleh. Wa jannatul kafir. Adapun untuk orang kafir, dunia ini bagaikan syurga. Kenapa? Karena mereka di dunia ini bebas. Walaupun dari antara mereka ada yang miskin juga, ada yang sakit juga, ada yang dibuli juga. Tetapi dunia ini masih sebagai syurga bagi mereka, kata para ulama, jika dibandingkan dengan azab yang akan mereka rasakan di alam barzah nanti. Dan di hari kiamat kelak di dalam neraka Allah Jalla wa Ala. Adapun seorang mukmin, ya, dunia ini karena ya, dunia ini terbatas tempat ujian, seindah apapun kehidupannya di dunia ini, apalagi kalau kurang indah, ya. Walaupun dia kaya di dunia ini, walaupun dia sehat, walaupun dia dimuliakan, apalagi tidak. Itu semuanya jika dibandingkan dengan kehidupan akhirat yang jenjang pertamanya adalah alam barzah dan berujung dengan syurga, itu semuanya bagaikan penjara. Karena nikmat di dunia ini walaupun indah, walaupun manis, dia sangat terbatas, sangat terbatas. Sedangkan nikmat Allah di alam barzah dan di akhirat kelak adalah nikmat yang tidak terbatas, nikmat yang abadi. Di dalamnya ma la aynun ra'at wa la udhunun sami'an aw la khatar 'ala qalbi bashar. Nikmat-nikmat yang belum pernah terlihat oleh mata, belum pernah terdengar oleh telinga, dan belum pernah terbesit ya, di dalam hati. Semoga Allah Jalla wa'ala menjadikan kita dari penduduk syurganya. Amin ya Rabbal Alamin. Kemudian kata Syekh, isbatul hikmati fima yujrihi Allah min zuhuril batili ahyanan. Faedah kedua yang dapat kita petik dari ayat di atas, yang menceritakan sangkaan dan ucapan orang-orang munafik terhadap Allah, terhadap Nabi SAW dan kaum muslimin terkait perang Uhud. Di antara hikmah yang bisa kita ambil dari faedah tersebut, dari ayat tersebut, bahwa Allah Jalla wa'ala menginginkan suatu hikmah dengan Allah Jalla wa'ala menangkan kebatilan di sebagian waktu. Jangan kita kira tidak ada hikmahnya. Sungguh banyak hikmah yang Allah Jalla wa'ala ciptakan. Allah berikan berbagai kebaikan di balik kekalahan yang menimpa Nabi SAW dan kaum muslimin di perang Uhud dan di perang Hunain. Hikmah-hikmah tersebut Allah sebutkan dalam surat Ali Imran. dan dirasakan oleh Nabi SAW dan para sahabatnya. Demikian pula tatkala sebagian dakwah tauhid, di sebagian waktu dakwah tauhid dan dakwah sunnah ya dicela, ditindas, dituduh, diserang dengan berbagai bentuk serangan ya. Jangan karena kita kira berarti Allah Jalla wa Ala lalai dari upaya orang-orang zalim, berarti Allah terkalahkan atau dikalahkan oleh orang-orang zalim. Lah, itu semuanya karena suatu hikmah yang Allah inginkan. Maka dengan itu hati kita akan menjadi tenang, kita akan tetap optimis kepada Allah, kita akan tetap cinta dan mengagungkan Allah Jalla wa Ala. Tatkala kita melakukan sesuatu, kita melakukannya dengan hati yang penuh tawakal kepada Allah, cinta kepada Allah, optimis kepada Allah Jalla wa Ala. Kemudian kita melakukan sebab-sebab yang tidak bertentangan dengan agama Allah, kemudian terjadi sesuatu yang tidak kita inginkan ya. Kok rupanya justru diusir, justru enggak diterima dan seterusnya ya. Maka ketahuilah itu tidak lepas dari penglihatan Allah. Allah Jalla wa Ala tidak lalai dari perbuatan orang-orang zalim. Nah, la tahsabanna Allah ghafilan amma ya'malu adh-dhalimun. Jangan pernah engkau mengira Allah itu lalai dari perbuatan orang-orang zalim. Inna Allah la yumli lidh-dhalim. Terkadang Allah itu memang membiarkan orang zalim itu membuat zalim terlebih dahulu. Allah undur-undur azabnya dari mereka. Fa idza akhadahu lam yuflit. Sehingga tatkala Allah Jalla wa Ala mengambilnya, maka Allah tidak akan memberikan lagi kesempatan dia bertobat. Akan disiksa oleh Allah di dunia dan di akhirat. Tetaplah optimis kepada Allah. Walau terkadang kita mendengar berita dan membaca suatu berita ya, ya yang menyudutkan sebagian kaum muslimin ya, yang menyakitkan hati kaum muslimin ya, yang mereka adalah mayoritas ya, di suatu negara. Bersabarlah. Bersabar, tetap berdoa kepada Allah Jalla wa'ala. Tetap komit dengan nilai-nilai agama kita. Tetap pede dengan nilai-nilai agama kita. Tetap berani menyampaikan kebenaran dan mengingkari kemungkaran. Tetap bertawakal dengan hati yang bertawakal kepada Allah. Segerahkan segala urusan kita kepada Allah Jalla wa'ala. Andai kata ya, di sebagian waktu kok Islam terlihat terbenam seperti itu ya, sedangkan selain Islam ya bisa bebas ya, orang-orang Islam selalu dituding dengan berbagai tudingan ya, dituding kurang Pancasilais lah atau yang lainnya lah ya, maka jangan pernah terbesit di hati kita berarti ya kebenaran ya lemah, berarti kebenaran akan kalah, kebatilan lebih kuat. Lah, itu Allah ciptakan karena suatu hikmah yang dia inginkan. Mungkin Allah ingin melihat ya bagaimana keimanan kita, optimis kita kepadanya, dan agar juga terlihat mana munafik dan mana orang yang mukmin sejati. Karena tatkala kebenaran sedang lemah dan kebatilan sedang kuat, maka orang-orang munafik akan memperlihatkan jati diri mereka. Maka dengan itu kita tahu, oh rupanya zindik nih, rupanya golongan kiri nih ya, rupanya boneka ini, rupanya ini. Jadi terlihat. Allah Jalla wa'ala berfirman di dalam surat Al-Ankabut, Alif Lam Mim. Ahasiban nasu an yutraku an yakunu amanna wahum la yuftanun. Walakad fatanna alladhina min qablin falaya'lamanna Allahu alladhina sadaku walaya'lamanna al-kathibin. Alif Lam Mim. Apakah manusia mengira bahwa setelah mereka mengatakan diri mereka beriman, kami cinta Allah, kami cinta Rasulullah, mengucapkan dua syahadat, salat lima waktu, puasa, haji, umrah dan lain-lainnya, mereka akan dibiarkan begitu saja tanpa ujian? Mereka pasti akan diuji. Maka akan diuji dengan kemiskinan, diuji dengan rasa sakit, diuji dengan dicela, dicaci maki, diusir, dicemoohi, dituding ya, dikecil, dicela, dituduh dengan berbagai tuduhan karena nilai-nilai agama yang diamalkan. Wala qad fatanna alladhina min qabli fa ya'lamanna Allahu alladhina sadaqu wa ya'lamanna al-kadhibin. Dan sungguh kami telah menguji orang-orang sebelum mereka. Maka Allah mengetahui, sehingga Allah membalas sesuai dengan apa yang dia lihat dari hamba-hambanya untuk mereka. Mana yang jujur di antara mereka dan siapakah yang munafik. Demikian pula tatkala Allah Jalla wa Ala menangkan bid'ah di sebagian waktu dan sunnah terkalahkan, di sana kita bisa melihat orang-orang yang benar-benar cinta kepada sunnah. orang-orang yang benar-benar ala walak wal baraknya itu di atas tauhid dan sunnah. Dan di saat itu pula kita akan tahu siapa orang-orang yang memang ya cinta bidah, cinta popularitas, lebih memilih nilai-nilai dunia ya daripada akhirat, sehingga dia lebih berpihak kepada bidah daripada sunnah, karena sunnah yang sedang lemah. Itu di antara hikmahnya. Naam, barakallahu fik. Qala, yang keempat, isbatul qada'i wal qadar. Ayat di atas menerangkan kepada kita tentang ketetapan dan takdir Allah, bahwa segala sesuatu itu telah ditakdirkan oleh Allah Jalla wa'ala. Dengan kita mengimani takdir, hidup kita akan tenang jamaah. Kita enggak akan khawatir lagi apa ya yang akan terjadi untukku malam ini, ya. Apa yang akan terjadi esok hari untukku? Wa ma tadri nafsun bi ayyi ardhin tamut wa ma tadri nafsun madza taksubu ghadan. Tiada yang tahu di mana dia akan dimatikan dan apa yang akan terjadi esok hari. Yang jelas, inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Segala sesuatu itu telah ditakdirkan oleh Allah, diciptakan dengan takdir. Wa kulla syai'in ahsaynahu fi kitabim mubin. Segala sesuatu itu telah ditulis oleh Allah 50 ribu tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Si fulan kapan sakit, kapan mati, bagaimana dia mati, iya. Apakah dia mati dibunuh ataukah karena sakit? Iya. Siapa yang akan kaya besok, siapa yang akan miskin, apa yang akan terjadi esok hari, semua yang telah ditakdirkan oleh Allah. Iya. Kewajiban kita mengimaninya dan menjalankan sebab-sebab yang Allah anjurkan atau sebab-sebab yang tidak bertentangan dengan agama Allah. Nah, kita sakit, kita berobat, ya berdoa kepada Allah. Apa yang akan terjadi, apakah kita sembuh ataukah tidak? Ya, waalaikumsalam warahmatullahi. Maka kita serahkan kepada Allah Jalla wa'ala. Dengan kita beriman kepada takdir, hidup kita akan tenang. Kita tidak akan dihantui oleh was-was. Ya. Kita tidak akan mudah gelisah. Kita tidak akan ya mudah galau. Karena kita tahu segala sesuatu itu telah ditakdirkan oleh Allah Jalla wa'ala. 50 ribu tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Kematian, kehidupan, kekayaan, kemiskinan, kemuliaan, kerendahan, ketinggian, ya, itu semuanya telah Allah takdirkan. Kewajiban kita mengimaninya dan menjalankan sebab-sebab ya, yang Allah anjurkan atau sebab-sebab yang tidak bertentangan ya, dengan agama Allah Jalla wa'ala, sebagai hamba Allah Jalla wa'ala yang kita diciptakan untuk menyembahnya semata. Hidup kita akan jadi tenang. Oleh karenanya mereka para sahabat Nabi ketika berperang bersama Nabi tidak pernah terbesit oleh mereka, bagaimana ya kalau saya nanti ketembak enggak mati ya, pulang dalam keadaan mata saya udah hilang satu ya, kaki saya udah putus satu. Lah, mereka berangkat bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam ke medan jihad dengan hati yang telah beriman kepada Allah. Mereka beriman bahwa segala sesuatu telah ditakdirkan oleh Allah, kematian, kehidupan ya, sakit, sehat dan seterusnya. Mereka berangkat dengan hati yang penuh tawakal kepada Allah, beriman kepada takdir Allah, menyerahkan segala urusan mereka kepada Allah, dan mereka melakukan sebab-sebab yang Allah dan Rasulnya anjurkan dan sebab-sebab yang tidak bertentangan dengan aturan Allah dan Rasulnya. Rupanya setelah mereka melakukan hal itu semuanya, terjadi sesuatu yang tidak mereka duga, seperti adanya para sahabat yang mati syahid di medan Uhud, di medan Hunain dan yang lain-lainnya. Mereka juga menyerahkan itu kepada Allah. Ya. Mereka tetap bertambah imannya bahwa itu terjadi karena Allah telah berkehendak. Bukan karena Abu Jahal CS ya mampu mengalahkan takdir Allah. Lah. Bukan karena mereka telah kuat. Tetapi itu memang takdir yang telah Allah takdirkan. Dan itu terjadi tidak lepas dari kehendak Allah karena suatu hikmah yang dia inginkan. Sebagai contoh misalkan jamaah yang dimuliakan Allah. Kita telah berusaha menjaga zikir pagi petang ya dan seterusnya. Rupanya ada suatu mudarat yang menimpa kita. Maka ketahuilah, bukan karena makhluk tersebut sudah mampu melawan takdir Allah, lebih hebat daripada Allah, lebih kuat daripada Allah. Lah. Tetapi itu terjadi karena memang telah Allah takdirkan atas kita 50 ribu tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi, karena suatu hikmah yang dia inginkan. Demikian pula seperti yang diterangkan oleh Syekh Shalih Fauzan di atas, terkadang Allah Jalla wa'ala memenangkan kebatilan di atas kebenaran di sebagian waktu, karena suatu hikmah yang dia inginkan. Bukan karena kebatilan itu kuat, bukan karena orang-orang yang menyokong kebatilan itu hebat. Nabi dan para sahabatnya dikalahkan oleh Allah dalam perang Hunain. Nabi SAW dan para sahabatnya dikalahkan oleh Allah dalam perang Uhud. Sampai-sampai gigi geraham Rasulullah SAW atau gigi taringnya Nabi SAW patah. Pipi beliau pecah dan mengeluarkan darah. Sebagian sahabat-sahabat terbaik beliau mati syahid terbunuh di tangan-tangan kaum musyrikin di saat itu. Bukan karena Allah tidak sayang kepada nabinya dan para sahabatnya. Bukan karena Abu Lahab CS sudah kuat di masa itu dan hebat perang sehingga mampu mengalahkan Nabi dan para sahabatnya. Lah, itu semuanya karena telah Allah takdirkan 50 ribu tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi, dan karena suatu hikmah. Jadi antara hikmahnya yang telah kita ketahui tadi, terlihat orang-orang munafik. Contohnya dalam perang Uhud, langsung tersingkap orang-orang munafik. Yang tadinya mereka memperlihatkan Islam, tatkala mereka melihat Islam sedang lemah, langsung mereka mencela Islam, mencari perhatian kepada orang-orang kafir yang ada di Madinah saat itu, dari kalangan Yahudi, Nasara dan kaum musyrikin. Ya. Maka para sahabat pun langsung tahu, oh rupanya fulan munafik. Rupanya si fulan ini golongan kiri. Ya. Itu di antara hikmahnya. Ya. Terkadang tauhid dikalahkan oleh syirik di sebagian waktu, sebagian ya, kesempatan. Demikian pula sunnah dikalahkan oleh bidah. Itu bukan karena syirik dan bidah lebih kuat daripada tauhid dan sunnah, lah. Tapi itu terjadi karena suatu hikmah yang Allah inginkan. Dengan kejadian-kejadian seperti itu kita bisa tahu orang-orang yang tidak sungguh-sungguh berpegang teguh di atas sunnah. Orang-orang yang mengikuti sunnah hanya karena nilai-nilai dunia. Tatkala sunnah kuat dan menguntungkan dunianya, dia pun mengikuti sunnah. Ya. Begitu sunnah dilemahkan, di suatu waktu dia pun berpindah dari bisunnah ke bid'ah, dari tauhid ke syirik. Maka tersingkaplah hakikatnya. Seperti yang Allah Jalla wa'ala terangkan dalam kejadian Uhud. Dalam ayat yang Allah Jalla wa'ala sebutkan di atas Ali Imran ayat 140 atau 154. Kemudian kata Syekh Shalih Fauzan hafizahallahu ta'ala, faedah kelima yang dapat kita petik dari ayat di atas adalah wujubu tanzihillahi amma la yaliqu bihi subhanah. Kewajiban kita untuk mensucikan Allah dari sesuatu yang tidak layak untuk dinisbatkan kepada Allah. Seperti dalam ayat ini, orang-orang munafik berprasangka buruk kepada Allah Jalla wa'ala. Mereka menyangka, bahkan mereka mengeluarkan melalui lisan mereka sangkaan mereka tersebut, Allah tidak akan menolong Nabi Muhammad, tidak akan mungkin kaum mukminin tolong oleh Allah. Ini menisbatkan sesuatu yang tidak layak kepada Allah. Mungkinkah Allah akan mengabaikan Nabi-Nya SAW yang merupakan khalilnya, Nabi-Nya, Rasul-Nya? Mungkinkah Allah Jalla wa'ala akan membiarkan hamba-hambanya yang beriman kepadanya, yang taat kepadanya, yang melakukan salat lima waktu, ya, dia meninggalkan hal-hal yang ia haramkan, akan dibiarkan oleh Allah Jalla wa'ala di dalam keterpurukan, kekalahan dan kerugian? Sungguh tidak akan mungkin. Dengan kita ya, nah, menisbatkan sesuatu ya, yang tidak baik kepada Allah, sucikan Allah Jalla wa'ala dari itu. Sucikan Allah Jalla wa'ala dari kezaliman. Sucikan Allah Jalla wa'ala dari hal-hal yang menurut kita. Atau yang dari hal-hal yang itu sebenarnya tidak layak Allah Jalla wa'ala disangka dengannya. Terkadang sebagian orang ketika hijrah, meninggalkan perbuatan yang haram, pekerjaan yang haram, syaitan datang menanamkan sangkaan yang buruk ke dalam hatinya kepada Allah. Yang kau petinggai kerana mati duk ke tengah. Pergi pajuh. Yang pergi pajuh anak ke. Pergi pajuh hinang ke. Kibang jahit kulah tengah anak ke. Pak kami tak gaji duk nan. Yang miuraceh. Yang setan manusia yang. Karena yang suka menakut-nakuti seorang mukmin takut kemiskinan tatkala dia taat kepada Allah, dinamakan setan oleh Allah. Baik setan dari kalangan jin maupun setan dari kalangan manusia. Allah Jalla wa'ala berfirman, asyaitan ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya'i wal munkar. Wallahu ya'idukum maghfiratan minhu wa fadla. Syaitan itu suka menakut-nakuti kalian akan kemiskinan. Kalau kamu taat kepada Allah terlalu agamis, kamu akan miskin. Kalau kamu meninggalkan pekerjaan yang haram tersebut, riba dan yang lain-lainnya, kamu akan miskin, anak kamu akan miskin. Bagaimana anak kamu akan sekolah, istrimu, kamu? Mau makan apa? Mau makan bismillah? Mau makan kitab? Mau makan kajian? Setelah dia berhasil menanamkan rasa takut di dalam hati kalian tentang kemiskinan, maka kata Allah, wa ya'murukum bil fahsya. Maka dia akan memerintahkan kalian untuk melakukan pelanggaran-pelanggaran agama, perbuatan fahsya. Karena udah takut miskin tadi, akhirnya rela membunuh demi mendapatkan uang. Rela mencuri, rela menipu, ya. Rela riba, bahkan di antara mereka rela menjadi ya pelacur, ya. Bahkan di antara mereka ada yang rela membunuh saudara kandungnya, ya. Rela berbuat syirik, rela berbuat bidah, dan rela berbuat maksiat. Padahal Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Wa ma min nafsin tamutu illa wa qad istukmila rizqah." Tidak ada yang mati. Yang bernyawa, setiap yang bernyawa tidak akan mati kecuali dia telah memperoleh seluruh rezekinya dengan sempurna. Kalau rezekinya belum dia ambil, belum dia terima, belum dia konsumsi sempurna, pasti dia tidak akan dimatikan oleh Allah. Kalau udah mati, berarti itulah rezekinya. Rezeki yang telah ditulis untuknya telah habis, sudah dia terima semuanya. Fa inna ma 'indallahi la tunalu bi ma'siyati. Rezeki yang halal, yang berkah di sisi Allah itu tidak akan pernah bisa diraih dengan bermaksiat kepada Allah Jalla wa Ala. Fa ajmilu fi at-talab. Carilah rezeki dengan cara yang halal. Fa inna ma 'indallahi la tunalu bi ma'siyati. Rezeki yang halal, yang berkah, tidak akan pernah diperoleh dengan cara bermaksiat kepada Allah. Wa ma min nafsin tamutu illa wa qad istukmila rizquh. Dan tiada nyawa yang bernyawa mati kecuali dia telah mengkonsumsi seluruh rezekinya. Ini harus kita tanamkan kepada diri kita dan anak-anak keturunan kita. Betapa banyak anak-anak kaum mukminin dia hari ini rela menjadi ya pelacur, laki-laki maupun wanita. Karena dia mengira enggak ada pekerjaan lagi COVID. Walaupun saya pelacur Pak Ustaz, tapi saya sholat 5 waktu. Sholat mulain ya, dosa zina pulain lagi. Ya. Ada yang beralasan, ya. Kalau enggak dengan seperti ini, nanti anak saya mau sekolah bagaimana? Ya. Saya bisa mati kelaparan. Kata para ulama, seandainya mungkin, dan itu mustahil terjadi. Seandainya mungkin seorang mati kelaparan, mati tidak mendapatkan rezeki karena berpegang teguh dengan agama Allah, karena mempertahankan tauhid, karena mempertahankan sunnah, karena mempertahankan ibadah agar tidak jatuh ke dalam syirik, ke dalam bid'ah, ke dalam maksiat. Gara-gara itu dia miskin, dia mati kelaparan, andai kata mungkin terjadi dan itu mustahil, maka sungguh itu tidak membahayakan dirinya. Begitu dia mati, sore ini dia mati, sore ini langsung Allah balas dengan balasan yang lebih sempurna di alam barzakh. Allah bukakan pintu surga untuknya. Yeah. Dia akan mencium aroma surga di dalam barzakhnya. Dia akan mendapatkan nikmat-nikmat yang belum pernah terbesit di dalam hatinya, belum pernah terlihat oleh matanya, dan belum pernah terdengar oleh telinganya. Dan hidup di dunia ini pun sebentar. Andai kata seorang diuji dengan kemiskinan 70 tahun di dunia ini, dan jarang ya, ada orang sejak lahir sampai mati miskin, selalu jarang. Ya walaupun ada ya, tapi sangat jarang. Bahkan banyak orang-orang yang sekarang kaya dulunya miskin. Ya. Dan sebaliknya, banyak orang-orang yang dulunya kaya semenjak lahir udah kaya, dari orang yang kaya, orang tua yang kaya sekarang miskin. Hablah, taruhlah, semenjak lahir sampai mati dia menjadi pemulung, ya, tinggal di bawah jembatan dengan orang tuanya, sehari-hari cari buat barang bekas di tempat pembuangan sampah misalkan. Dia dikucilkan, dihina, direndahkan oleh manusia, dipandang sebelah mata, bahkan manusia mungkin jijik ketika melihat dia, tetapi dia punya tauhid. dia tidak membawa dosa syirik ketika menghadap kepada Allah. Dia kokoh di atas sunnah. Tidak melakukan bid'ah. Tidak mengikuti bid'ah. Dia taat kepada Allah. Bukan sebagai pelaku maksiat. Andai kata dia bermaksiat, dia bertobat kepada Allah. Demi Allah, dia akan lebih bahagia beribu kali daripada orang-orang yang ketika di dunia mereka sempurna nikmatnya. Kenapa jamaah dimuliakan Allah? Karena kehidupan di akhirat yang penjenjang pertamanya adalah alam barzakh, itu tidak bisa dibandingkan dengan kehidupan dunia. Di dunia ini sesulit apapun kehidupan kita, dia sangat sangat pendek waktunya. Hanya sementara. Hanya sementara. Sedangkan di alam barzakh dan di akhirat kelak, satu harinya paling pendek seperti 1000 tahun di dunia ini. Sebagian hari yang lainnya Allah katakan khamsina alfasana, seperti 50 ribu tahun di dunia panjangnya. Sedangkan azab yang paling ringan di dalam neraka, Nabi katakan rajulun yudha'u tahta rijlihi jamratan fayaghli minhuma dibaqu, adalah seorang laki-laki, seorang hamba yang diletakkan dua bara api di bawah kakinya lantas meleleh dan mendidih otaknya. Itu azab yang paling ringan di dalam neraka. Bagaimana dengan azab yang lebih dahsyat dari itu? Baru diletakkan dua bara api di bawah kakinya, belum diminumkan nanah penghuni neraka, belum dimasukkan besi ke dalam maluannya karena dulunya berzina dan belum bertobat darinya, belum diminumkan air yang mendidih dan minyak yang mendidih, baru diletakkan dua bara api di bawah kakinya, otaknya langsung mendidih dan mengalir. Dan satu hari yang paling pendek di hari itu seperti 1000 tahun di dunia ini. Sebagian hari yang lainnya khamsina alfasanah. Oleh karenanya Nabi SAW menyebutkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Anas bin Malik radhiyallahu an, bahwa orang yang paling bahagia hidupnya di dunia ini tetapi tidak bertauhid kepada Allah, tidak mengikuti sunnah, pelaku maksiat, pelaku syirik, pelaku bid'ah, orang yang paling nikmat di dunia ini. Begitu di hari kiamat kemudian dicelupkan ke dalam neraka sekali celupan, baru sekali celupan, Allah katakan kepadanya, hal ra'aita khairan qat wa hal marti bika ni'matun qat, pernahkah engkau melihat kebaikan selama hidupmu? Pernahkah engkau hidup bahagia? Pernah kaya enggak kamu? Pernah sehat enggak kamu? Pernah punya mobil enggak? Pernah punya rumah mewah enggak? Pernah mendapatkan kebaikan ini atau dan itu? Tidak. Dia orang yang paling nikmat ini. Apa jawaban dia jamaah setelah dia dicelupkan ke dalam neraka dengan sekali celupan dan dilemparkan kepadanya pertanyaan tersebut? Dia menjawab, wallahi ya rab ma raitu khairan qad wa ma marrat bi ni'matun qad, ya Allah, demi Allah, wahai Rabku, aku belum pernah melihat kebaikan, aku belum pernah kaya, belum pernah aku mendapatkan nikmat. Padahal ketika di dunia dia orang yang paling nikmat. Kata para ulama, bukan karena dia mampu berdusta di hadapan Allah, tetapi karena dahsyatnya neraka Allah, hanya dengan sekali celupan saja membuat orang yang paling nikmat hidupnya ketika di dunia lupa seluruh nikmat yang sudah pernah dia terima dan yang pernah dia rasakan ketika di dunia. Padahal kalau di dunia ini, walaupun kita diuji dengan kemiskinan, kelaparan yang luar biasa, tetap kita masih ingat dengan nikmat-nikmat besar sebelum itu, ya kan? Di saat orang sedang miskin, dia ingat dulu tahun sekian pernah kaya, pernah punya mobil ini, pernah punya rumah ini, pernah punya istri 4, ya, sekarang satu pun gak ada lagi. Ya, berbeda dengan akhirat. Hanya dengan sekali celupan seorang bisa melupakan kesehatan yang sempurna, badan yang sempurna, istri tercantik, dulu punya istri mungkin 100 orang, semuanya terlupakan oleh dia, gak ingat lagi dia. Dia lupa bahwa dirinya pernah punya mobil, pernah punya rumah mewah, pernah punya badan yang sehat, istri yang cantik, punya jabatan, punya pangkat yang tinggi, punya anak buah jutaan orang, punya tahta nomor 1 di dunia. Semua itu terlupakan olehnya. Kenapa? Karena sekali celupan ke dalam neraka. Masihkah kita mengentengkan perkara neraka jemaah? Sebaliknya Nabi SAW katakan, wa yu'ta bi asyaddin nasi bu'san fid dunya min ahli jannah, didatangkan orang yang paling sengsara hidupnya ketika di dunia, min ahli jannah, tetapi dia dari penduduk syurga. Karena walaupun dia diuji oleh Allah dengan berbagai ujian, kemiskinan, kesempitan, di dikucilkan, ya, disiksa, diluda, ditampar, diusir, bahkan mungkin dibunuh karena komitmennya dia di atas agama Allah. Ya. Min ahli jannah. Tetapi dia dari penduduk surga karena dia bertauhid, dia mengikuti sunnah Nabi. Begitu dicelupkan ke dalam surga, sibqatan dengan sekali celupan, Allah bertanya kepadanya, "Hal ra'aita syarran qat? Wa hal marrat bika bu'satun qat wa ya hambaku? Pernahkah engkau melihat kejelekan? Pernahkah engkau hidup sengsara? Pernah sakit? Pernah miskin? Pernah dihina? Pernah dikucilkan? Pernah dibunuh? Pernah disiksa? Pernah dipersekusi? Pernahkah engkau mendapatkan kejelekan ini dan itu? Pernahkah engkau melihat sebuah kejelekan dan pernahkah engkau hidup sengsara?" Ini pertanyaan Allah kepada orang yang paling sengsara hidupnya ketika di dunia setelah dia dicelupkan ke dalam surga. Dengan sekali celupan. Baru sekali celupan, belum diberikan ya berbagai nikmat lainnya. Belum dipertemukan dengan bidadari. Hah? Belum lagi dengan nikmat lain duduk di samping Nabi, di samping Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali radhiyallahu anhum. Dan nikmat-nikmat yang lainnya baru dicelupkan dengan sekali celupan. Maka dia menjawab, "Wallah ya Rabb, ma ra'aitu syarran qat wa ma marrat bi bu'satun qat. Ya Allah, selama aku menjadi hambamu, aku belum pernah melihat kejelekan. Dan aku belum pernah hidup sengsara. Aku belum pernah miskin, belum pernah sakit, belum pernah dihina, belum pernah direndahkan, belum pernah hidup sengsara." Padahal ketika di dunia, kata Nabi, dia orang yang paling sengsara hidupnya. Kata para ulama, bukan karena dia berdusta di hadapan Allah, tetapi karena indahnya syurga Allah. Allah maha sempurna dalam memberikan balasan kepada hambanya di dalam syurganya, membuat dia melupa terhadap seluruh kesengsaraan yang pernah menimpanya ketika di dunia, hanya dengan sekali celupan ke dalam syurga. Masihkah kita berpikir akan meninggalkan tauhid karena syirik sedang kuat misalkan? Akankah kita berpikir untuk meninggalkan sunnah karena bid'ah sedang berkuasa, sedang kuat, enggak siap di atas sunnah? Masihkah kita berpikir akan meninggalkan salat, akan meninggalkan ibadah-ibadah yang Allah perintahkan, lebih memilih maksiat? Karena mengira kalau saya taat kepada Allah, saya enggak akan kaya, saya enggak akan bahagia. Masihkah kita berpikir demikian, jamaah yang dimuliakan Allah? Sahabat yang mulia yang bernama Abu Dujanah di perang Uhud, di saat beliau telah menggenggam beberapa butir kurma yang dibagikan kepada mujahidin untuk mereka makan, dan kita bisa menduga bagaimana kelaparan yang menimpa orang-orang yang di medan perang, ya, apalagi medan perang di masa itu di tengah-tengah padang pasir di bawah matahari yang cukup panas, pasti mereka lapar ketika berhenti perang, ya kan? Betul-betul perang, betul-betul lapar, betul-betul haus. Di saat beliau mendapat jatah beberapa butir kurma dan sudah beliau genggam, hampir beliau makan, beliau sempat bertanya kepada Nabi, "Ya Rasulullah, in qutiltu ana fa aina ana?" Ya Rasulullah, andai kata aku mati di medan jihad ini, di manakah tempatku di akhirat nanti? Nabi menjawab, "Fil jannah." Di dalam syurga, wahai Abu Dujanah. فقاتل حتى قتل فألقى تمرات كنا بيده فقاتل حتى قتل. Beliau pun melepaskan kurma-kurma yang telah beliau genggam, langsung pergi ke barisan kaum musyrikin. Ingat ya, musyrik, kafir harbi, jangan di bandara antum tusuk orang kafir. Jangan turis-turis yang sedang berlibur di Indonesia antum tusuk dengan hadis Abu Dujadah ini paham khawarij namanya. Kafir harbi. Beliau menembus barisan kaum musyrikin, melawan mereka sendirian sampai beliau mati terbunuh. Demikian mereka para sahabat Nabi. Ketika sudah mendengar kalimat syurga, mereka sudah mencium bau syurga, mereka lupa makan, lupa minum, walaupun mereka sedang haus dan sedang lapar. Beda dengan kita. Kalau sudah lapar, sudah haus, lupa dengan yang namanya syurga dan neraka. Ingat syurga dan neraka itu hanya ketika di dalam masjid. Kalau sedang masjid, mangguk-angguk, sang-sang, itirah lupa. Itakah lupa. Metakalan sebagai orang tengah dalam masjid, mangguk-angguk, meratib-ratib, sang-sang, itakah lupa. Menang ketubit di masjid laut mandu mahanali batasan Allah Jalla wa'ala. Iyadhan billah. Maka Syekh ingatkan kita, tetap kita berbaik sangka kepada Allah. Berbaik sangka kepada Allah. Kenapa kita harus pesimis? Ya. Kepada Allah Jalla wa'ala. Bukankah Allah telah menjanjikan janji-janji yang begitu sempurna untuk orang-orang yang mati husnul khatimah, mati di atas tauhid, mati di atas sunnah. Kenapa kita harus pesimis? Nah, jamaah ikhwanil karam wa akhwati al-karimat rahimani Allah wa iyyakum wa baraka fikum. Semoga pelajaran sore hari ini bermanfaat. Berikut ini beberapa pertanyaan yang telah masuk. Masya Allah, luar biasa panjangnya. Baik, pertanyaan dari akhuna Syahrul Ramadan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahsanallahu ilaikum ustaz. Sebelum bertanya, ana mau menyampaikan terkait terdapat dalil yang terlewat belum dijelaskan. Yang pertama itu pada bab asy-syafa'ah. Penamatan firman Allah Jalla wa'ala, qulil du'ul ladina za'amtum min dunillahi la yamlikuna mithqala dharratin fis samawati wala fil ard. Kemudian yang kedua adalah pada bab ma ja'ana hadhihi anna hadhil umma ya'budul authan. Matan surat Al-Ma'idah ayat ke-60. Jazakallahu khairan. Baik ya. Coba di lihat kembali. Saya kira seluruh bab-bab yang telah lewat ya, insyaallah taala tidak ada yang terloncat ya. Ya, tapi mungkin saja kita lupa namanya anak Adam kan. Tetapi yang seingat saya ya, tidak ada yang terlompat, tapi bisa jadi mungkin rekaman tidak ada atau antum belum membuka rekaman tersebut. Ya, qul du'a alladziina za'amtu bab syafa'ah udah lewat jauh ya. Insyaallah ya. Bab syafa'ah 141. Baik, barakallahu fik. Naam ya. Di halaman 147 di ayat di kitab mana? Saya yakin, yakinnya sudah saya sampaikan, buktinya ada catatan ya kaki oleh ana. Ya, ana memberikan faedah tambahan dari kitab lain tentang ayat ini. Mungkin terlewatkan oleh antum akhi Syahrul Ramadan ya. Coba cari lagi di YouTube, insyaallah belum terhapus ya. Semuanya telah di-share oleh teman-teman di oleh akhuna Imam ke channel YouTube Media Sunnah Aceh atau Aceh Tafaqquh Fiddin. Naam. Adapun pembahasan ma ja'na ba'dha hadhihi al-ummah ya'budul authan ya, saya ingat ana juga semuanya terbahas barakallahu bab keberapa itu, karena enggak semua cetakan menyebutkan nomor bab ya. Sebentar, barakallahu fiik. Seratus delapan puluh lapan ya. Ya. Baik, di sini juga ya, terbahas ya, masya Allah ya. Kira-kira hal apa yang belum terbahas akhi Syahrul tentang bab ini, ma ja'ana anna hadhihi al-ummah ya'budul authan. Di dalam bab tersebut Allah sebutkan ayat 51, beliau sebutkan ayat Allah dari surah Nisa ayat 51. Ini juga kita bahas tentang makna jibti tawud dengan ucapan Umar kan. Al-Ma'idah ayat 60. Silakan akhuna Syahrul, atau antum enggak hadir saat itu. Ustaz, anak kan lupa udah mengulang kembali kan, mengikuti Ustaz kajian terus mengulang lagi dari awal, dan pada saat itu melewati dan ayat apa mata tersebut tidak dibahas oleh Ustaz. Yakin? Yakin Ustaz. Antum udah cari di YouTube? Nah, Ustaz udah cari. Berapa lama antum cari? Apa Ustaz? Semuanya satu persatu antum cari. Yakin? Yakin Ustaz, udah dua kan menyimak setiap rekaman dua kali Ustaz. bab tersebut. Masya Allah, ya. Di dalam atau rekaman yang mungkin gak dinaikkan, karena seingat ana ini terbahas, ya, karena gak mungkin sekian lembar ini terloncat. Tebal sekali bab ini. Dan saya masih ingat sekali sudah membahas, ya, terlebih lagi tatkala sekarang saya melihat hadis ini yang dalam bab ini, hadis Thoban, ketika Nabi menyebutkan Allah memperlihatkan kepadaku kekuasaan umatku, ya, bumi ini aku melihat timur dan baratnya, bahwa kerajaan umatku akan sampai kepada bumi yang Allah akan meluas, ya, seluas sejauh yang aku lihat dari bumi ini. Soalnya waktu Ustaz bahas bab majaan ba'da hadhi ummah, aywa, itu di satu saat membahas firman Allah surat An-Nisa ayat 51, dan ingin melanjutkan ke matan berikutnya langsung ke surat Al-Kahfi ayat 21, dan surat Al-Maidah ayat 60 nya itu terlewat, Ustaz. Karena di ana tidak tertulis itu, Ustaz. Kalau ada yang terlewat, ana tandai, Ustaz. Khusus di dalam bab itu khusus ayat Al-Maidah ayat 61 saja atau semua dalilnya yang beliau kemukakan? Al-Maidah ayat 60 saja, Ustaz. Oh, masya Allah. Baik. Masya Allah. Baik. Kalau demikian kita bacakan sekarang, ya. Barakallahu fiik. Al-Maidah ayat ke 60. Setengah enam, ya. Masya Allah. Atau insya Allah besok kita bacakan, ya. Sekarang sudah setengah enam. Pada maghrib ana kajian, kita siap-siap iftar dulu. Kemudian pada isya juga ada kajian lagi, ana live nanti di sini, kajian yang 2 minggu sekali dengan teman-teman di luar Aceh. Ya, insyaallah, ya. Barakallahu fiik, jazakallahu khair. Antum yakin ini terlewat, walaupun ana yakin juga tidak terlewat, tapi tidak mengapa, ya. Ini adalah kebaikan, insyaallah tidak akan sia-sia. Barakallahu fiik. Allah yafadhal. Tapi kalau yang satunya lagi, nampaknya antum yang lupa tuh. Ya, namun tidak mengapa, kita bacakan lagi nih. Barakallahu fiik, jazakallahu khairan. Pertanyaannya di sini. Apa boleh ana menisbatkan Ustaz sebagai guru ana meskipun melalui virtual belajarnya? Secara boleh, boleh saja. Tetapi ya akhi barakallahu fiik, bukan sebuah yang sangat spesial untuk menjadi murid ana, ya. Spesial itu kalau antum jadi murid Ustaz Yazid, menjadi murid Ustaz Abdul Hakim Abdad, menjadi murid Ustaz Firanda, menjadi murid Ustazul Qarnain, menjadi murid Ustaz Ali Masri, ya, menjadi murid Ustaz Maududi. Nah, itu baru spesial, ya. Ya, kalau antum tanya boleh, ya, boleh saja. Barakallahu fiik. Allah yafawak. Semoga Allah Jalla wa'ala mengistiqomahkan kita di atas sunnah ini. Barakallahu fiik. Wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.